Apakah gadis misteri melambai dan terus menyepi? Jangan biarkan ku ternanti-nanti, usah benarkan masa berlalu pergi. Cintamu oh gadis misteri, adakah kekal dan abadi? Apakah gadis misteri?